Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah, tiga landasan utama yang merupakan prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Telah kita jelaskan yang dimaksud dengan tiga landasan utama ini adalah: yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah; yang kedua, ma'rifatun nabiyihi, mengenal nabinya; dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Mengenal tiga perkara ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, hendaklah bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Pembahasan kita masih berkenaan dengan ma'rifatullah, prinsip yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita yang telah memelihara kita, menciptakan kita, mengatur kita, dan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan kita. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan alam. Sehingga dalam ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Apa yang maksud dengan alam? Kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Manusia termasuk alam. Bangsa jin, langit, bumi, malaikat, gunung-gunung, semuanya itu adalah alam. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabbnya sekalian alam. Kalau ada pertanyaan, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat kauniyah yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam raya ini. Baik itu matahari, bulan, malam, siang, langit, bumi, gunung-gunung, dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya makhluk-makhluk ini tidak ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Dan makhluk-makhluk ini mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Akan tetapi, makhluk-makhluk tersebut ada dikarenakan ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya tiada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwasannya semua makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas kita beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika menyebutkan makhluk-makhluk-Nya yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan malam. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan siang. Silih berganti siang dan malam. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kemudian Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Kenapa? Dikatakan mereka itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sujud kepada makhluk. Dan Allah tegaskan, wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujud kepada sang penciptanya. Jangan sujud kepada yang diciptakan. Jangan sujud kepada makhluk-makhluk. Sehebat apapun makhluk tersebut, sebesar apapun makhluk tersebut, tidak boleh kita sujud kepadanya. Dikarenakan sujud ini merupakan salah satu di antara bentuk ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada makhluk, baik matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, atau sujud kepada orang tua kita. Dikatakan sekali lagi, sujud ini merupakan salah satu bentuk di antara ibadah. Atau sujud kepada gurunya, sujud kepada penguasanya. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan dengan sujud ini merupakan bentuk ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan segala macam bentuk yang sifatnya itu sujud tidak boleh dipersembahkan kepada makhluk. Kadang-kadang sebagian tempat ada acara yang namanya apa? Sungkeman ya. Nah, sungkeman sambil duduk, menundukkan pandangannya, mendekati orang tuanya. Ya, dicium tangannya, dicium kakinya. Ya. Yang termasuk di antara bentuk sujud. Yang mana tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak cara yang lain sebagai bentuk hormat kepada orang tua, hormat kepada sesepuh. Masih banyak cara yang lain yang tidak melanggar syariat. Ya. Atau bahkan sebagian ulama pun menyebutkan, tatkala kita misalkan salaman kepada orang lain, kita bungkukkan punggung kita. Ini pun salah satu bentuk di antara sujud. Ya. Hendaknya kita meninggalkannya. Kadang-kadang kebiasaan kita, apalagi orang Sunda, ya, salaman, ya. Nah, sambil kita bungkukkan punggung kita, bungkukkan kepala kita, ya. Ini pun di antara na'un minas sujud, ya. Ada bentuk dari sujud. Nah, yang hendaknya kita pun menghindarinya. Menghindarinya, tidak melakukannya. Nah, asjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apakah seorang istri boleh sujud kepada suaminya? Jawabannya, boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Adapun hadis Nabi SAW, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya. Hadis ini menunjukkan ketidakbolehannya sujud kepada siapapun. Bukan menjadi dalil bolehnya sujud kepada suami. Rasul mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Jelas sekali hadis ini, ya, menunjukkan ketidakbolehan sujud kepada siapapun. Tidak boleh. Walaupun kepada suami. Tapi kalau seandainya boleh, kata Nabi SAW. Kalau seandainya boleh, berarti boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau seandainya boleh, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi dalam Islam ini tidak boleh seseorang sujud kepada yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf AS? Ya. Dalam mimpinya, dia melihat ada 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Kemudian wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku. Kisah yang panjang tentang Nabi Yusuf alaihissalam, di mana akhirnya, nah, saudara-saudara yang dulunya memusuhi, nah, menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga orang tuanya menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai memberikan jawaban, ini syariat umat terdahulu. Dan sujud yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk ibadah. Tapi syariat terdahulu. Adapun syariat sekarang kita ini, tidak boleh sujud kepada siapapun. Nah, ketika zaman Nabi Yusuf, ketika mereka mengetahui itu adalah Yusuf yang telah mereka zalimi, nah, ternyata sekarang sudah menjadi pembesar, memiliki jabatan kekuasaan di suatu pemerintahan, kemudian mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Sekali lagi, ini syariat umat terdahulu. Adapun sekarang, Nabi tidak membolehkan sujud kepada seorang pun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam rangka menghormati. Berdasarkan hadis tadi, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tetapi dikarenakan tidak boleh, maka Nabi tidak memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, tidak boleh sujud kepada makhluk. Walaupun boleh, niscaya akan diperintahkan istri sujud kepada suaminya. Kenapa alasannya? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Dikarenakan besarnya hak suami atas istri-istrinya. Saking besarnya hak suami atas istri-istrinya, kalau seandainya boleh seseorang sujud kepada yang lainnya, yang pertama kali Rasulullah perintahkan, istri sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Kenapa? Dikarenakan tadi, besarnya hak suami atas istrinya. Tapi dalam syariat ini, tidak boleh seorang sujud kepada yang lainnya. Nah, sehingga walaupun kepada suami, tidak boleh sujud. Nah, sebesar apapun hak suami, tidak boleh seorang istri sujud kepada suaminya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wa rabbu huwal ma'bud. Rabb, dialah yang diibadahi. Makna Rabb, yaitu yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki kepada alam semesta, ini namanya Rabb. Siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka? Rabbi Allah. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memberikan rezeki kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Mana dalilnya? Wad-dalilu qawlu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Ya. Panggilan ini diarahkan kepada semua manusia. Semua anak keturunan Adam. Wahai sekalian manusia. Ya. Allah perintahkan manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Bahkan bukan hanya menciptakan kita, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Wassama'a bina'a. Dan menjadikan langit sebagai bangunan di atas kepala-kepala kita. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah yang menurunkan air hujan dari langit. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Allah keluarkan dengan air hujan tersebut dari bumi samarat, buah-buahan, sebagai rezeki bagi kalian. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan itu semuanya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya dikatakan Allah yang menciptakan semua manusia. Sehingga yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan juga dari ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ketika Allah perintahkan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan ibadah kepada Allah supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga tujuan dari ibadah yang kita lakukan supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan surga bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa'indat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, Allah katakan wa'indat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, dan juga dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah. Allah berdalil ya, dengan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya manusia mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah, supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Ya ayuhan nas, budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Ya. Sebutkan apa alasannya? Ya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan dalilnya dari tauhid rububiyah. Dikarenakan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Bahkan bukan hanya manusia saja. Ya. Dilanjutkan lagi dalam ayat tadi, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya. Bumi sebagai hamparan. Nah. Yang mana kita bisa berpijak di atasnya. Nah. Tidak sampai di sana saja. Wassama'a bina'a. Dan juga Allah menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh di atas kepala kita. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana langit, kalau kita perhatikan bagaimana penciptaan langit, nah, kokoh di atas kepala kita, bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat, ya, tapi bisa kokoh di atas kepala kita. Nah, sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang hamparannya itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa menghitung seberapa luasnya hamparan langit di atas kepala kita. Ya. Tanpa ada tiang, tapi kokoh di atas kepala kita. Nah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa anzala minas samaa'i maa'an. Allah turunkan air hujan dari langit. Ya. Allah yang menurunkannya. Nah, kadang-kadang Allah bagi-bagi, di tempat ini turun hujan, di tempat itu tidak turun hujan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi di antara mereka bagaimana penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Ya. Allah yang membagi-bagi. Nah, Allah yang menurunkan hujan. Ya. Yang mana salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan hujan. Ya. Saya syariatkan tatkala turun hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan yang Allah turunkan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ya, air hujan ini air hujan yang bermanfaat. Ya. Dan kita merasakan, subhanallah, sangat besar sekali manfaat air hujan ini. Ya. Kita bisa minum, bisa mencuci pakaian. Nah, hewan-hewan pun bisa hidup. Ya. Tumbuhan pun bisa tumbuh. Nah, banyak sekali manfaat-manfaat daripada air hujan ini. Ini kita rasakan, kita alami. Sekian bulan dalam keadaan kemarau, nah, susah air. Nah, tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, menguning, kemudian hancur. Ya. Banyak juga di antara peliharaan-peliharaan, binatang-binatang ternak, mati kekurangan minuman. Ya. Tidak ada pakan, rumput. Sehingga sungguh, ini merupakan salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disyariatkan, ketika hujan telah turun, ya, ketika hujan turun, kita berdoa, Allahumma syaiban nafian, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Setelah selesai hujan, kita ucapkan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Diturunkan hujan kepada kita dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan dikarenakan munculnya bintang ini, bukan dikarenakan munculnya bintang itu. Ya. Dikarenakan sebagian keyakinan ahlu jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mengatakan mutirna binaw'i kada wa kada. Diturunkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini, munculnya bintang itu. Nah. Dikarenakan muncul bintang ini, muncul bintang itu, ini sebab turunnya hujan. Nah. Jangan menyandarkan turunnya hujan ini kepada bintang apapun. Tapi ini merupakan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami keluarkan dengan air hujan tersebut, ya, tumbuh-tumbuhan dari tanah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, menghasilkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, ya. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh pohon ini, tumbuh pohon itu, ya. Lagi musim buah mangga. Banyak buah mangga. Nah, ganti lagi musim buah ini, buah itu, dan sebagainya. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya. Sebagai rizki untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah Allah menyebutkan ini semuanya, bahwasannya yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menciptakan bumi Allah. Yang menciptakan langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kalian mengetahui. Yeah. Dalam keadaan kalian mengetahui Allah yang menciptakan ini semuanya, maka jangan sampai kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya, ketika seorang mengetahui, meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, maka wajib untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan kepadanya. Ya. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka meyakini bahwa yang menciptakan semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini. Ya. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan langit Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Tidak mengesakan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka orang-orang kafir akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, lantas kenapa mereka dinyatakan sebagai orang kafir? Kenapa mereka dinyatakan sebagai orang musyrik? Padahal mereka meyakini Allah yang menciptakannya. Dikarenakan. Nah, seseorang itu dinyatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid, tidak cukup mentauhidkan dalam masalah rububiyah. Akan tapi yang paling utama dia mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Ya. Mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Sholatnya hanya untuk Allah. Puasanya, tawakalnya, baik ibadah-ibadah yang sifatnya zahir atau ibadah-ibadah sifatnya batin berkaitan dengan hati, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam raya, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, akan tapi dia beribadah kepada selain Allah, di samping dia ibadah kepada Allah, maka belum dinyatakan sebagai seorang muslim, belum dinyatakan sebagai seorang muwahhid. Ya. Seseorang dia melaksanakan meyakini tadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Ya. Akan tapi dia masih menyembelih, ya, menyembelih hewan untuk persembahan kepada jin, syaitan, untuk penunggu suatu tempat, ya, menyembelih kerbau, menyembelih kambing, domba sebagai persembahan, ya, penunggu suatu tempat. Nah. Hajat laut, hajat bumi, hajat gunung, dan sebagainya. Persembahan untuk para jin, para syaitan. Ya. Maka, nah, perbuatan semacam ini bisa menggugurkan keislamannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan kesyirikan. Ya. Sehingga dia bermanfaat. Tatkala mengakui tauhid rububiyah, sementara meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Sudah menjadi konsekuensi. Seseorang yang bertauhid rububiyah, dia harus mentauhidkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ayat yang kita bacakan tadi menyebutkan tentang awal perintah yang ada dalam Al-Qur'an dan awal larangan yang ada pada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari surah Al-Fatihah lanjut dengan surah Al-Baqarah, kita akan menjumpai, ya, awal perintah pada ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah kalian. Ya. Yang maknanya tauhidkanlah Allah dalam peribadahan yang kalian lakukan. Ya. tauhid. Awal perintah dalam Al-Quran, tauhid. Nah, dan juga awal larangan yang ada pada Al-Quran, tauhid. Fala taj'alu ala syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui. Awal perintah dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Awal larangan dalam Al-Quran, larangan untuk berbuat syirik. Sehingga masalah ini, masalah yang para anbiya, para nabi sangat memperhatikan sekali dalam dakwah-dakwah mereka. Bahkan merupakan inti dakwah mereka. Menyeru tauhid, melarang daripada kesyirikan. Ya. Inti dakwah para anbiya. Nah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Beliau menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Nah. Al-Hafid Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau namanya Ismail bin Umar Al-Qurasi Ad-Dimasqi, ya. Nama kunyahnya Abu Fida. Nah, Al-Hafid, ya, Al-Hafid Ibn Katsir. Nah, beliau Shuaib Tafsir, ya. Punya tulisan Tafsir Al-Quranil Azim. Nah, yang masyhur dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dan juga di sisi lain, beliau ahli sejarah. Nah, ahli tarikh. Punya kitab apa? Bidayah wa Nihayah. Nah, sebutkan bagaimana permulaan, ya, penciptaan manusia sampai akhir kejadian yang ada di alam raya ini. Ahli tarikh. Nah, ahli sejarah. Beliau, ya. Beliau salah satu di antara murid Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Banyak murid-murid Syaikhul Islam Ibn Taimiyah yang terkenal, di antaranya Al-Imam Ibn Katsir. Nah, dan juga Al-Imam Adhabi, Al-Hafidh Al-Mizzi, dan yang lain di antara para a'imah, para ulama, ya, yang merupakan murid-murid Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan, menafsiri ayat yang kita bacakan tadi, Al-Khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dikarenakan Allah yang menciptakan semuanya, maka Allah yang berhak diibadahi. Ya. Adapun makhluk tidak bisa menciptakan. Nah. Ya. Dan juga makhluk tidak ada dengan sendirinya. Sehingga Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda? Bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ini mustahil. Ya. Mustahil adanya bumi, adanya langit, adanya bulan. Nah, tanpa ada yang menciptakan, ada dengan sendirinya, mustahil. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini mustahil. Mustahil langit menciptakan dirinya sendiri, ya. Bumi menciptakan dirinya sendiri, atau manusia menciptakan dirinya sendiri. Ini mustahil. Nah, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan mereka tidak meyakininya? Ada yang mengaku saya menciptakan langit dan bumi? Ya ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada makhluk yang mengaku saya lah yang menciptakan langit dan bumi? Nah, kalau ada yang mengaku, pendusta. Ya, jelas sekali kedustaannya. Nah, ya. Sehingga kesimpulannya, yang menciptakan itu semuanya, langit, bumi, bulan, bintang, manusia, jin, dan lain sebagainya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan tidak ada yang menciptakan itu semuanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Misli Islam wal iman wal ihsan. Seperti Islam, iman, dan ihsan. Ya, di antara macam-macam ibadah akan jelaskan nanti. Apa itu Islam, iman, dan juga ihsan. Wa minhu ad-du'a. Di antara ibadah yang lainnya, ad-du'a. Berdoa. Nah. Wal khauf wa roja. Takut dan harap. Ya. Wa tawakkal. Wa tawakkul wa ragbah. Wa rahbah. Sifat tawakal, nah, rohbah, harapan, rohbah, dan juga khawatir, takut, ya, ketakutan. Ini pun diantara bentuk ibadah. Akan dijelaskan nanti satu persatu. Ya, akan dijelaskan tentang doa, bagaimana. Akan dijelaskan tentang khauf, ada khauf yang dibolehkan, khauf yang tidak diperbolehkan, takut yang dibolehkan, dan takut yang tidak diperbolehkan. Akan kita bahas nanti. Begitu pun tawakal. Nah, wal khusyu' wal khasyah, kehusuan, ya, atau khasyah, takut yang diiringi dengan ilmu. Wal inabah wal isti'anah, kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wal isti'adah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighosah, istighosah, minta pertolongan kepada Allah tatkala genting. Nah, ini ibadah, ya. Yang mana ini semuanya harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Wadzabhi wan nudur, menyembelih. Ya. Menyembelih pun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau menyembelih dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pengagungan, ya, merendahkan diri dengan menyembelih, nah, kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Nah, wan nadar, begitu juga nadar. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala macam bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir, ya, yang nampak seperti rukun-rukun Islam, salat misalkan, nah, zakat, puasa, haji, ya, persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan batin, hati, ketawakalan, rasa takut, rasa harap, nah, khusyuk, persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian, ya, menyeru kepada seorang pun di samping kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jangan sampai menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan yang kita lakukan. Nah, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan salah satu di antara ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik dan juga kafir. Nah, kalau memalingkan salah satu di antara ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, bisa jatuh kepada kemusyrikan dan kekafiran. Ya. Menyembelih, misalkan tadi, menyembelih kambing, persembahan untuk jin, penunggu laut, misalkan. Ya. Untuk jin, penunggu hutan, dan lain sebagainya. Ini bisa terjatuh kepada kesyirikan dan kekafiran. Wa dalil qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, la burhana lahu bihi. Para siapa yang beribadah, menyeru kepada ilah yang lain. Jadi samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bukti padanya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungan amalannya itu di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sama sekali dia tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada selain Allah. Ada juga yang dia beribadah kepada selain Allah, dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya dinyatakan sebagai orang yang musyrik. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah pun, nah, bisa jatuh kepada kesyirikan ketika dia beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membantah orang yang mengatakan, bagaimana mungkin saya terjatuh kepada kesyirikan? Ya. Kan saya ini sholat. Nah, saya ini puasa. Bagaimana mungkin saya dinyatakan sebagai orang musyrik? Ya. Padahal orang ini membuat sesajen-sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, orang-orang musyrik zaman dahulu pun mereka melaksanakan sebagian ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang musyrik zaman dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka melaksanakan ibadah yang lainnya. Tapi samping beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik zaman dahulu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaannya kepada makhluk. Ya. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Atau katakan di antara manusia, nah, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya orang-orang musyrik zaman dahulu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi, nah, ada juga kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah, dan ternyata cintanya dia kepada Allah sama dengan cintanya dia kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini dinyatakan musyrik. Nah, apalagi kalau kecintaannya kepada tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada Allah. Ya. Apalagi orang yang sama sekali tidak ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala saja. Lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Nah, dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang kita bahas ini, ya, ingin menjelaskan bahwasannya dikarenakan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga segala macam bentuk ibadah hendaklah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah-ibadah yang zahir dari yang nampak. Nah, salat, puasa, atau zakat, puasa, haji dan ibadah yang lainnya hendaklah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ibadah-ibadah yang batin yang tidak nampak berkaitan dengan hati. Tawakal, kecintaan, takut, harap, hendaklah dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memalingkan salah satu bentuk ibadah tadi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuh kepada kemusyrikan dan bisa terjatuh kepada kekafiran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Nah, pembahasan kita dalam kitab Sahih Muslim masih dalam bab yang ke-10. Babu dalil ala anna man mata ala tauhid khala jannata qat'an. Bab dalil tentang orang yang meninggal di atas tauhid, dia akan masuk ke dalam surga secara pasti. Masuk hadis yang ke-52. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Zuhair ibnu Harb. Qala haddatsani Umar ibnu Yunus al-Hanafi. Qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir. Qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang akan kita bacakan ini datang dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Nah, telah disebutkan biografi tentang Abu Hurairah. Sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat baik di dalam bergaul bersama sahabat-sahabatnya. Beliau duduk bersama para sahabatnya. Nah, berbicara kepada para sahabatnya. Walaupun sebagian sahabatnya orang fakir, orang miskin, Rasulullah tetap duduk bersama mereka. Berendah hati terhadap mereka. Tidak memilih-milih, oh ini kalau para pembesar, kalau orang-orang kaya, didekati, kalau orang-orang fakir miskin ditinggalkan, tidak. Nah, Rasulullah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Isbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di sore hari, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya untuk mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Walaupun mereka fukara wal masakin, Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyabarkan diri duduk bersama mereka, menyabarkan diri bermajlis bersama mereka. Walaupun fakir miskin, dikatakan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW orang yang baik dalam bergaul bersama sahabat-sahabatnya. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Kata Abu Hurairah, kami duduk di sekitar Rasulullah SAW. Ma'ana bersama kami ada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya Abu Bakar? Abu Bakar nama atau bukan? Atau kunyah? Kunyah. Ada nama aslinya? Siapa? Bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Ini nama Abu Bakar. Nah, harus tahu. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Pertama kami ada Abu Bakar. Nah, Abdullah Sahabah. Sahabat yang paling afdol. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia mendustakannya. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, orang-orang Quraisy menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gila. Ya. Bohong, pendusta. Masa ada orang yang bisa melakukan perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam waktu satu malam saja. Dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke langit ketujuh, ya, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy ketika itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pendusta. Gila Muhammad ini. Ya. Tatkala sampaikan hal ini kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Muhammad, ya, Rasulullah SAW, nah, memberitakan yang lebih daripada ini, saya akan mempercayainya. Ya, subhanallah. Beliau membenarkan Rasulullah SAW tatkala manusia mendustakannya. Ya, sampai disebut sebagai Abu Bakar Siddiq. Ya, Siddiq derajat yang tinggi. Ya, derajat kedua. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Wa Umar, bersama kami pun ada Umar. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, khalifah yang kedua. Ya, setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar Al-Khattab. Nah, syaitan saja takut kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Fi nafarin. Ya. Kata Abu Hurairah, kami duduk di sekitar Rasulullah SAW. Ya. Bersama kami ada Abu Bakar, ada Umar, ya, dalam sekumpulan manusia tersebut. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa abta alaina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, di tengah-tengah kami, nah, meninggalkan sahabatnya. Fa abta alaina, dan beliau lama, ya, lama kembali kepada kami. Nah, meninggalkan, enggak balik lagi. Enggak kembali lagi. Kan kata Abu Hurairah, wa khasina ayuqtata'a dunana. Kami khawatir, ya, Nabi SAW ditimpa hal yang membahayakan. Nah, ini cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Para sahabat mereka sangat mengkhawatirkan Nabi SAW. Bahkan para sahabat mereka rela untuk mengorbankan dirinya dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita baca bagaimana peristiwa perang Uhud misalkan, ya, para sahabat mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu persatu gugur. Ya. Satu persatu gugur melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari serangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat cinta sekali para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka sangat bersedih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Begitu pun yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Ya. Ketika Rasulullah pergi, kemudian, ya, tidak kembali lagi kepada sahabat-sahabat tadi, kata Abu Hurairah, aku khawatir. Nah, ditimpa hal yang membahayakan kepada Nabi SAW. wa faji'na fakumna. Nah, kami khawatir, kata Abu Hurairah. Fakumna fakuntu awwala man faji'a. Maka aku bangkit. Dan aku merupakan salah satu orang yang pertama kali muncul kekhawatiran. Mengkhawatirkan Nabi SAW. Kemana Nabi SAW? Khawatir tertimpa musibah. Nah, dikatakan lama tidak kembali kepada mereka. Fa kharajtu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku keluar dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan al-ansar li Bani Najjar, sampai aku datang kepada suatu tembok milik kaum Ansar dari Bani Najjar. Padurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid. Aku memutari tembok tersebut. Nah, apakah ada pintu masuknya ataukah tidak? Dan ternyata aku tidak mendapati pintu masuknya. Nah, faida rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'ri kharijah. Tiba-tiba, nah, ya, melihat ada sungai kecil yang masuk, nah, pada tembok tersebut, nah, dari sumur kharijah. Nah, warobi jadwal, ya, makna robi di sini jadwal, seperti sungai kecil, ya, yang masuk pada tembok tadi. Fahtafaztu kama yahtafizu sa'labu pada khaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyempitkan badanku sebagaimana seekor rubah yang menyempitkan badannya. Ya. Maka aku masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tembok tersebut. Nah, ya, tembok mungkin di dalamnya kebun atau semisalnya. Nah, ya, Abu Hurairah masuk, nah, ke dalam tembok tersebut melalui tadi, melalui sungai kecil, ya, yang masuk pada tembok tersebut. Nah, dikatakan kecil, beliau menyempitkan badannya, sebagaimana kata beliau, rubah menyempitkan badannya. Dan aku masuk menemui Rasulullah SAW. Faqala Abu Hurairah, faqultu na'am. Rasul mengatakan, nah, apakah itu Abu Hurairah? Rasul mengatakan, na'am, iya. Na'am ya Rasulullah. Iya, wa Rasulullah. Qala ma sya'nuka. Rasul mengatakan, nah, ada perlu apa engkau ke sini? Kenapa engkau ke sini? Ya. Qultu kunta baina adhurina fa kumta fa abta'ta alaina fa hasina an tuqta'a dunana fa faji'na. Kata Abu Hurairah, engkau berada di tengah-tengah kami, kemudian engkau berdiri, nah, meninggalkan kami, dan engkau pun lama tidak kembali kepada kami. Ya, kami khawatir, ya, ditimpa suatu yang membahayakan kepadamu. Nah, dan kami sangat merasa khawatir. Fakuntu awwala man faji'a. Dan kata Abu Hurairah, aku orang yang pertama kali merasakan kekhawatiran. Ya. Fa'ataitu hadal ha'id. Sehingga aku pun mendatangi tembok ini. Fahtafaztu kama yahtafiju sa'lab, dan aku menyempitkan, ya, tubuhku sebagaimana rubah yang menyempitkan dirinya untuk bisa masuk ke tembok tersebut. Wa ha'ula'in nas wara'i, dan mereka manusia di belakangku, ya, di balik tembok tersebut. Nah, faqala ya Abu Hurairah, kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, wa atani na'lai. Rasulullah sambil memberikan, ya, kedua sandalnya kepada Abu Hurairah. Nah, dan mengatakan, idhab bina'layya hataini. Pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Naam. Ya. Faman lakita min wara'i hadal ha'id. Ya. Barang siapa yang engkau temui. Naam. Di belakang tembok ini. Yashhadu an la ilaha illallah. Yang bersaksi la ilaha illallah. Mustaikinan biha qalbuhu. Dalam keadaan hatinya yakin. Fabashirhu bil jannah. Maka beritakanlah kabar gembira kepadanya. Dengan masuk ke dalam surga. Ya. Di sini pun sebutkan tentang syarat. La ilaha illallah. Yaitu apa? Yakin. Nah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam keadaan hatinya yakin. Nah. Jadi antara syarat la ilaha illallah adalah yakin. Jangan sampai ragu. Ya. Kalau kita ragu terhadap kandungan makna yang ada pada kalimat la ilaha illallah, maka nah, belum dinyatakan sebagai muslim. Dikarenakan tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Orang-orang munafik, nah, mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak disertai keyakinan dalam hatinya. Ya, akan tapi mereka ragu ya terhadap kandungan yang ada pada la ilaha illallah. Nah. Fakana awwala man laqitu Umar, kata Abu Hurairah, ya, orang yang pertama kali aku jumpai adalah Umar. Ya, ketika Abu Hurairah keluar dari tempat tersebut, orang pertama yang dijumpai oleh Abu Hurairah yaitu Umar. Faqala ma hatani na'lani ya Abu Hurairah. Kata Umar, dikarenakan melihat Abu Hurairah ini membawa kedua sendal. Ya. Apa kedua sendal ini wahai Abu Hurairah? Nah, kenapa engkau membawa kedua sendal itu wahai Abu Hurairah? Faqultu hatani na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, kata Abu Hurairah, ini adalah kedua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'asani bihima man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Rasulullah mengutusku ya dengan membawa kedua sendal ini. Ya, intinya nah supaya ya orang-orang percaya bahwasanya Abu Hurairah ini benar diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai buktinya adalah kedua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pun dalam apa kita lakukan? Kita mengutus seorang misalkan. Nah, ya, kita khawatir orang itu ragu. Ya, atau orang yang apa namanya? Kita mengutus utusan kita khawatirnya ragu. Nah, kita bisa berikan sesuatu yang bisa meyakinkan ya bahwasanya orang ini benar-benar utusan kita. Nah, paham insyaallah ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa berupa tanda tangan atau bisa berupa barang ya bahwasanya si fulan itu misalkan yang utusan kita. Nah, bisa berupa sesuatu milik kita. Nah, yang diketahui oleh orang yang akan apa disampaikan utusan kita itu kepadanya bahwasanya itu adalah milik kita sehingga tidak ragu nah tentang kebenaran apa yang dibawanya tadi ya. Begitupun Nabi SAW dalam hadis tadi nah beliau memberikan kedua sendalnya kepada Abu Hurairah ya dan mengutus Abu Hurairah dengan membawa kedua sendal tadi menyampaikan kalimat yang bisa bacakan tadi supaya orang-orang percaya bahwasanya Abu Hurairah ini nah utusan dari Nabi SAW untuk menyampaikan kalimat yang disebutkan tadi. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan yakin pada hatinya maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, maka kata Abu Hurairah pun Nabi SAW mengutusku dengan membawa kedua sendal ini Barang siapa yang aku jumpai, yang mana dia bersaksi la ilaha illallah, dalam keadaan meyakini hatinya, maka akan aku beritakan kabar gembira dengan surga. Ketika Abu Bakar menyampaikan kalimat ini, فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ سَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِسْتِي. Tiba-tiba Umar mendorongku. Umar mendorong dengan tangannya pada dadaku sampai aku jatuh terduduk. Abu Hurairah kaget. Ketika sampaikan kalimat ini, Umar mendorongnya. Mendorong pada dada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah jatuh terduduk-duduk. Faqala irji ya Abu Hurairah. Umar mengatakan, wahai Abu Hurairah, kembali kepada Nabi SAW. Faraja'tu ila Rasulillah SAW. Maka Abu Hurairah pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhastu bukaan. Nah, maka aku melampiaskannya dengan menangis. Dorong oleh Umar sampai terjatuh, balik kepada Rasulullah sallam, Umar menangis. Ini menunjukkan bahwasannya menangis ini, kadang-kadang ada pada anak kecil, kadang-kadang juga terjadi pada orang dewasa. Menangis disebabkan sebab seperti ini. Dan tentunya pada anak kecil lebih sering dibandingkan terjadi pada orang dewasa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ketika beliau menjelaskan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, anal buka qad yaqa'u min al-kabir. Menangis ini kadang-kadang terjadi pada orang yang dewasa, orang yang besar. Diambil ucapan Abu Hurairah, fa ajhastu bukaan. Aku melampiaskannya dengan menangis. Bedanya dengan anak kecil, kalau anak kecil lebih sering dibandingkan orang dewasa. Dan menangisnya anak kecil ini disebutkan hada min ni'matillah 'alas-shaghir. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak kecil. Di anal buka yufarriju lahu. Dikarenakan menangis itu sebagai yufarriju lahu. Solusi jalan keluar terhadap anak tersebut. Kalau sudah menangis, biasanya anak tenang lagi. Kalau sudah menangis. Sehingga kalau kita mendapatkan anak kita menangis, itulah anak-anak. Jangan sampai kita marah, kemudian kita pukul. Kita pukul anak kita yang menangis. Atau kita hina. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang jelek dan semisalnya. Jangan. Biarkan dia menangis, supaya apa nampak apa yang ada dalam dadanya. Sehingga tidak merasa kesal lagi, ngemplong lah kalau sudah menangis anak tersebut. Barakallahu fikum. Kecuali kalau tangisan yang aneh. Dan mengganggu, mengganggu tetangga, mengganggu yang lainnya. Kalau kita bisa mendiamkannya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Kembali kepada hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa ajhastu bukaan? Aku melampiaskan dengan menangis. Warokibani Umar. Faida huwa ala athari. Ternyata Umar membututiku. Dia berjalan di belakangku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Malaka ya Abu Hurairah? kenapa engkau Abu Hurairah? Ya. Kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Ya. Kembali lagi kemudian menangis. Nah, qultu kata Abu Hurairah, laqitu Umar fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi. Ya. Aku bertemu dengan Umar dan aku sampaikan kepadanya, ya, aku khabarkan kepadanya, ya, apa yang engkau utus kepadaku. Yaitu menyampaikan, barang siapa, nah, yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya meyakini, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Ketika aku sampaikan, nah, khabar ini, fadoroba baina sadiyaya darbatan kharartu listi. Maka Umar mendorongku, mendorong dadaku sampai aku ini jatuh dalam keadaan duduk. Nah, qala irji, faqala lahu Rasulullah SAW, ya Umar. Dan Umar mengatakan kepadaku, kembalilah engkau wahai Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ya. Dikarenakan Rasulullah melihat Umar membuntutinya, Umar pun ada di belakang Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai Umar, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan tersebut? Ya. Kenapa engkau dorong Abu Hurairah sampai dia jatuh terduduk? Nah, qala ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Nah, aba asta Abu Hurairah bin alaika man lakiya yashhadu an la ilaha illa mustaqinan biha qalbuhu basharahu bil jannah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan membawa kedua sendalmu, menyatakan barang siapa yang dia temui kemudian bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan hatinya meyakini, diberitakan kabar gembira dengan surga? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, saya mengutus Abu Hurairah demikian. Nah, qala fala taf'al, kata Umar, jangan engkau lakukan itu wahai Rasulullah SAW. Yeah. Umar bukan dalam rangka membantah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, tapi beliau menyampaikan alasan berikutnya. Wa inni akhsha ayyatakilan nas 'alaiha. Aku khawatir manusia hanya bersandar kepada khobar ini saja. Nah, sehingga mereka meninggalkan amalan-amalan yang lain. Ya, yang penting mengucapkan la ilaha illallah yakin dalam hati. Kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Khawatir Umar, nah, manusia seperti itu. Ya. Manusia hanya bersandar kepada khobar ini yang jelas mengucapkan la ilaha illallah kemudian yakin walaupun meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Ya, ini kekhawatiran Umar. Kalau disampaikan berita ini, khawatir. Nah, manusia hanya bersandar kepada khabar ini, kemudian meninggalkan amalan-amalan soleh. Ya, ini kata Umar, jangan kau lakukan. Aku khawatir manusia bertawakal, ya, bersandar kepada berita ini. Fakhallihim ya'malun, biarkan mereka beramal. Kata Umar, biarkan mereka beramal. Nah, jangan sampai dengan adanya berita ini mereka bersandar kepada berita ini kemudian meninggalkan amalan-amalan. Ya. Qala Rasulullah SAW, fakhallihim. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya sudah, biarkan mereka beramal. Nah, tawadunya Nabi SAW. Ya. Ketika Umar menyampaikan suatu masukan, nah, dan masukannya baik, maka Rasulullah SAW menerimanya. Menjadi memasukkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ya, biarkan mereka beramal. Jangan sampai mereka, ya, menggantungkan dirinya kepada khabar tadi. Cukup mengucapkan la ilaha illallah kemudian yakin. Lantas meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Sepertinya banyak faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tapi insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, soal kita cukup aja di sini. Mudah-mudahan yang fauna wa yang faukum rapat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.